Kita bisa jauhi daratan menuju angkasa. Memaksa pelangi untuk warnai malam. Kau terus lakukan, terus lakukan yang kusuka, hingga di suatu saat yang tepat kupilihmu untuk ada di sisi mendampingi hari-hari esokku di antara sekian banyak manusia. Nafasmu buatku merasa tenang dalam tidurku. Mimpi kita membuatku merasa